سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين والله أعلم بمراده وإذا سمعوا لن تتلمروا إياه الذين قالوا إنا نصارى ما أنزل إن برانكم ترونكن يوم إلى الرسول مرنكم جن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن ينتهي زكين قرآن ترى كبكان يا إسرائيل من برانكم نتراني الذين تفيدوا surat wami ya ayun minapun misaking lu mima arabu saking barangkang uruh ya alladzina kabah minal haqi saking bener ya kuluna dengar ucap ya alladzina kabah rabbana Rabbana hebangaran ingsun sadaya amanna ngiman keningsun sadaya sadaqana binabi gawa kitabi katakasenga bener keningsun sadaya kalawan nabi tuan lan kitab tuan faktubna masyahidin maka muganya tetuan ingsun sadaya sumertane wongkang nyaksani kabe al-muqarrabi mukirina tanaku kabe bitasdikihima kalawan bener ke karone nabi kalan kita wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqqi wa taghana tama'u an yudkhilana rabbuna وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِ وَقَالُوا لَنْ نُجَابِ الَّذِينَ فِي جَوَابِ مَنْ أَيَّرَهُمْ بِالْإِسْلَامِ dalam ngajawaban wong kang wiwirang ya man huming alladzina kalawan islam minal yahudi nyatan yahudi ngucap-ngucap ping lapan malana lan uminu billah uti apa suwiji-wiji ku tetap kada ingsun sadaya hal orang iman ken ingsun sadaya ing Allah lan barangkang teka yang mana ingsun sadaya minal haki saking benar al-qur'ani tegese qur'an ilamani alana minal iman seorang yang juga iku mawujud kada insun sadaya saking iman mawujudi moko tadi sumertane anane kang ngarapakan ing iman wa ngapak maulan ngarap-ngarap insun sadaya atpun ala nu'minu ya iku dan atapkan ing atas salapan nu'minu ayudakhilana ingyantah manjing akan insun sadaya rabbuna sapa pangeran insun sadaya ayinu mondok mapanele karku ainu temondok mapan nyana zakuma kebocongi alkaum sholihin sumber dan kaum kaum sholih kami ini kumat tak temondok mandele ka Quran cuntek cekulama kajen teing te mondok ge meli bae kita membuka jadi didele ke kiai maca dele ulah salah bae tibalik kos jelema sok-sokan maca koran di mobil padahal teu bisa maca tibalik bocotnya aja mobil tibalik tibalik sia mah Sianan macana salah. Ikuran mah dibawa ke orang menurang ganjaran pandura. Guduh di imah pandurang mawa tafsir. Tinggal pemajikan apa ya? Keom. Aduh jadi ustad ni ada-adak salah. Lalu bawa omong ih. Napsi-napsi baik lah terkemah. Jadi saudara kaya aikung si ngaji mah peduli deuleuk urang. Waduh ganjaran teh sababaraha macam. Nyamawa, nyanele, nyamaca bareng komo bari dicoret nah, hiji utawi itu ya wadah ngeberatkan timbangan cukup jangka sorga kunyunan utawi baik ya wih emang kumaha gitu begitu dek dikanarakakan utawi nyamber set stop malaikat kuda kula pansaksi lah utawi sang gua gede perut aja kuda dikanarakakan tuh mantek ge loba saksi lah pokona mah. Guys. Minggu hareup mah meuli kitab tafsir. Teu ka harti jual deui atuh. Insyaallah. Al-mu'minin tegese kang mukmin kabeh jannata ing surga. Al-mu'minin as-salihin tegang mu'min gabi ajanata in surga gula ta'ala ngadahu Allah ta'ala fa'asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anhar خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين الله أعلم بمرض فزبهم مكان غنجرهم إن الذين سبى الله bima kalu galawan barangkang ucap ya Allah jenaka benga ganjar ngeganjar jannatin insa kewai surga kang lumaku minta tiaga saking asar-asar in jannat opo al-ard al-anlahanu pirang-pirang bangawan kholidina fihale kang langgang kabepya ing dalam jannat wazalika lanutai mangkono mangkono jannat jazaul musinin ikuwa walase wongkang gawe becika bebil iman ikalawan iman walladzina kafaru wa kallabu bi ayatina ulaika ashabul jahim lalam bimaradilan utai wang agegang padang kalupur ya ladzina kabelan ngagorokin ya ladzina kabel kalawan sakayatin sun sadaya iku ulaika utai mengkono-mengkono alladzina ashabul jahim iku pirang-pirang kang anduene neraka jahim. Neruskeun lalakon soal Yahudi anu begitu kejam luar biasa terhadap para mukminin-mukminin. Tahun kelima bulan Rajab. Sahabat luar biasa dianiaya anakku para Yahudi sehingga Yahudi nyieun komplotan-komplotan musyrikin-musyrikin Mekah disundut ku Yahudi supaya nyieun tiap kobilah tea diperketat kobilah tea kudu diperketat masing-masing kobilah. Andai kata satu kobilah ayah nu asup Islam, gesikat habis. Tanggung jawab per kobilah. Musyawarah antara Yahudi jeung musyrikin Mekah seperti eta musyawarah. Persekutuan jeung persekongkolan Yahudi Mekah jeung musyrikin Yahudi Madinah jeung musyrikin Mekah adalah memperkuat jeung memperkokot tiap-tiap kobilah kudu diperketat ulah aya nu asup Islam andai kata aya nu asup Islam tanggung jawab kobilah menganiaya sampai ngamodaranana. Masya Allah lantaran eta musyawarah akbar terjadilah persetujuan ditandatangani ku Abu Jahal CS. Iyo orang kekentong nama kakarak muncul. Nyana langsung nyaritakan ke berbagai kabilah. Saudara-saudara sekabilah dan saudara-saudara seagama musyrikin. Waduh. Masing-masing kabilah telah disepakati harus bertanggung jawab apabila ada di satu kabilah seseorang yang masuk Islam, harus tanggung jawab untuk menganiaya sampai membunuhnya. Apabila dilaksanakan, selamat. Tidak dilaksanakan, kabilah itu nanti akan dipanggil dan dicaci maki di depan masyarakat banyak. Wah, kok jadi Melayu sih? Tetetia itu diperhatikan ku kabilah-kabilah. Waktu masing-masing ayan muncul di hiji kabilah azub Islam, tanggung jawabnya na panggil ku kepala suku. Hei, siulah coba-coba azub Islam. Lantaran ieu satu kesepakatan, lamun aya nu azub Islam kudu dinasehatan. Sen heula, mun teu bisa aniaya, mun teu bisa bisa dibunuh. Ieu mah sakadar kami mah sieun ka luluhur urang. Kapten urang, jenderal urang, Sayyid Abu Jahal. Sayyid teh kepala. Hormati Abu Jahal teh eueuh deui panghebatna. Di tengah hormat ka Abu Jahal deukeut saha deui urang. Waduh. Wayahna Abu Jahal teh kudu dihormat ku urang, sesepuh urang pandeuk. Cigade. Waduh, lantaran geus bagus imanna teh tetep bae nyana iman. Mulai tampilingan dicaci, dipaki, diciduhan, diantepkeun sapoe. Kemudian isukna ditanya deui diseret datang ka aya nu dibunuhna sagala. Perkobilah aya deui nu asup Islam kitu kene. Perkobilah aya oh, luar biasa ternyata Islam diunggal kobilah geus aya. Waktu penganiayaan tiap-tiap kobilah terjadi rame. Kadenge ku sahabat, ku mukminin, aduh urang can kuat. Lantaran terlalu berat jeung terlalu banyak penyiksaan jeung komplotan manehanna. Ku ayana sakitu urang tetep maning menghindar bae. Iu urang menghindar disebut hijrah awal ka Habsyah. Di negeri Habsyah, Abesinia ngaranna mun kuari mah aya seorang raja ngaranya Raja Negus. Nah ieulah raja anu adil ceuk Kanjeng Nabi, raja anu jujur. Setiap jelema nu datang ka nagara nyana, nah ieu kunyana selalu diperhatikeun. Jung berangkat ka ditu, berangkatlah untuk menyelamatkan agama. 15 jelema hijrah pertama ieu tahun 5 tahun setelah Kanjeng Nabi diutus. Anyar keneh Islam teh kos kieu perihna. Saha nu pertama hijrah? Hiji Sirina Utsman bin Affan beserta istri putri Kanjeng Rasul nu ngaran Ruqayyah. Kadua Abu Salamah beserta istri Ummu Salamah. Katilu Abu Sabrah beserta istri Ummu Kulsum. Nomor kaopat Amir bin Rubai'ah beserta istri Siti Laila. Nomor kalima Abu Huzaifah bin Za'mah beserta istri Sahlah. Ini 10 tah 5 jeung pemajikan-pemajikan anak. 11 Abdurrahman bin Auf, 12 Utsman bin Mazun, 13 Mus'ab bin Umair, 14 Sahal bin Bayda, 15 Zubair ibnul Awam. Berangkat melalui pantai utara, didinya aya parahu, disewa parahu untuk menyeberang ke daerah negara Abesinia. Langsung berangkat, selamat datang ke ditu, mohon ke kepala suku di negara Abesinia untuk ngilip can ditanya can ditakonnya nanyalamatkeun. Lantaran ijen lemah gede kabeh, sedangkan di negara Ethiopia di Abesinia eta adalah kermejehna serba ratrit kekurangan. Nyana cicing teh lain di kota sebab nyalametkeun agama rempang lamun cicing di kota. Cicing teh di tepi gunung. Sedangkeun ieu kapan tokoh Mekah. Bayangkeun coba Sayidina Utsman tokoh Abu Salamah tokoh, Abu Sabroh Amir, ibangsa tokoh-tokoh kabeh nu biasana hirup teh rada mewah di kota, kuari cicing di hadapan gunung beserta keluarga, bisa dibayangkan kuari. Aduh, saaya-aya hirup. Tapi nyana nyalametkeun agama. Sebulan, dua bulan, tilu bulan, balik deui. Teu kuat lantaran suplean makanan. Di negara eta teu peduli terhadap etangan sakadar aman doang. Jeung can dibejakeun ka Raja Negusna bahwa aya serombongan tokoh-tokoh Mekah nyalametkeun, cukup ditopang ku di handap doang, minta izin teh ngan saukur datang ka camat doang, mun kuari mah teu datang ka bupati-bupati acan. Cicing lah nyana di handapkeun gunung hanya 3 bulan, lain teu kuat nanaon, makanan teu aya, roti geus beak, korma geus beak, kacang geus beak. Meuli bebekelan ka kota rada jauh. Musyawarah cek Sidina Utsman jeung Abdurrahman bin Auf jeung Utsman bin Maz'un, urang balik bae heula, maksudna ke urang ka dieu deui, urang neangan jelema nu loba, abeh urang ngatur strategi neungeunaheun, jang paranti ka pasar aya, jang paranti ngalacai aya. Nah, urang utar atur, yuk balik heula setelah 3 bulan. Ternyata begitu balik, beuki parah di kota Mekah teh, pembaikotan tentang perekonomian. Lamun aya nu meulina mukmin, wah diladenan. Lamun ngaladenan pembeli mukmin, dianiaya nu ngajualna. Didatang ke kos kitu ieu lain lalakon di Mekah teh emang kumaha. Lamun kanyawan perkobila teh aya nu asup Islam, laporan ka kepala suku. Sanggeus laporan ka kepala suku, saha pedagang di dinya di kobila eta. Lamun aya nu meuli ka dinya ngaladenan, ieuna nu disiksa, teu meunang dibere balanja-balanja acan. Ya Allah ya Rabbi. Otomatis mukminin menghindar atuh aya kieu mah. Sanajan campur baur ge balanja teu meunang, nanya teu bisa, nu aya penganiayaan, geus sabaraha nu korban. Geus puguh anu buarangep mah beungeut geus loba jasa, anu leungit dipiceun deuh geus loba jasa, na ieu nyalametkeun di Syi'b ngaranna. Tah Syi'b teh nu kuari daerah Syi'bul Amir, Syi'b Amir belah dinya eta tah daerah muslim. Mun urang kungsi ka Mekah mah tah Syi'bul Amir eta teh di dinya Syi'b Amir, urang lembur mah nyebutna Syi'b Amir. Geus bae di mana berkat tempat Syi'b Amir, geus teu nyaho kaler kidul bukan Syi'b Amir bae. Eta tempat mukminin baheula di dinya. Anu geus ka Mekah mah rada lemeng-lemeng di mana Syi'b Amir teh nyaho. Di dieu Maulid Nabi lewat lurus tah eta ngaranna Syi'b Amir di dinya. Lamun belah dieu ieu Falag tah. Di dieu pasar panon kitu ngaranna pasar Seng baheula mah ieu ka dieu naek ieu Falag. Ieu Falag Godim. Turun ka dieu seutik Falag Jadid ngaranna. Mun lurus ka dieu Mispalah ngaranna tah. Mun naek ka ditu ka jurusan kerajaan Ziyad Sud ngaranna. Teh gitu sekali-kali ulin atuh ka ditu. Ya keur nyaritakeun Mekah we mana tempat Syekh Nawawi kanyahoan ku urang di mana baheula Syekh Nawawi ayana nyaho. Aya dina sejarahna. Ieu kuari Syi'bul Amir tadi dinya tempat Kanjeng Nabi. Eta teh gunung leutik baheula. Kuari ge masih gunung kene kamari ieu mah. Masih gunung kene tahun 90-96 masih gunung. Tah begitu tahun ti 96 di papasan jadilah hotel-hotel di atas gunung, atas bukit. Kuari masih rada ngabukit. Pantai Mekah mah wadi. Baitullah mah wadi teh hatina lembah terendah. Tidih luhur gunung-gunung-gunung-gunung-gunung ieu kana. Tidih gunung di kahandap kitu. Iye Baitullah. Jadi lamun hujan teh cayina ka dinya banjir. Ieu gunung, ieu gunung, ieu gunung, ieu gunung. Baitullah ayeuna di handap. Tah kos kitu tah bayangan teh. Ieu di dieu teu bisa ka dieu mukminin teh misah. Kanjeng Nabi encan aya instruksi perang di Mekah mah tetep cak Gusti Allah fasda bima tumat wa a'rid anil jahili. Saat kermejenah rit, tugas Kanjeng Nabi malah kudu ngajahrkeun dakwah Muhammad. Ulah sieun-sieun kuari. Tetap bejakeun ka tauhidan teh, bejakeun sampaikeun ka risalahan teh. Pangeran teh hiji nu ngadamel langit jeung bumi. Sampaikeun bahwa anjeun teh sebagai Rasul Allah ka kanjeng Nabi tetap nyampaikan. Di mana baik kuari nu tadi dapat timah kaimah bebeunangan anak hanya setik begitu kanjeng Nabi pasti bima tumar luar biasa dukungan dukungan teh. Malah nu paling istimewa di tahun etalah jawara bolongkotan nu tatadina menganiaya adina sorangan Sayyidina Umar asuk Islam. Kangjeng Nabi ngadoa Gusti ampun abdi ieu dakwah titah kenceng saha pendukungna Gusti ngan Gusti anu maha uninga Allahumma a'izzal Islama Gusti bi Umaro cak kangjeng Nabi. Abdi nyuhunkeun keagungan Islam ku Umar. Sebab Umar teh jawara. Sayyidina Umar teh lain lalagaan nyana mah lamun nampiling kelenger. Lamun nampiling jelema teh kelenger. Geus pokona mah cak bayangan Kanjeng Nabi lamun Sayyidina Umar ieu asup Islam mantep asana ieu. Geus pokona mah istimewa asana Islam. Kanjeng Nabi ngicelak bae ngadoa ka Gusti Allah. Hayang, sedengkeun Sayyidina Umar keur meujeunna teh nyaho kaler kidul. Mabok aya di nyana. Judi aya di nyana. Woh, leungeun ge geus teu kecekal ku sorana. Leungeun ieu pepeuteuyanana. Alah jawara di urang mah meureunan ku nyana dipotongkeun doang meureun. Dipotongkeun ku Sayyidina Umar mah hareus jasa Sayyidina Umar. Kumis dage kumisna Sayyidina Umar mah ti dieu ka dieu. Dicaritakeun ku ahli tafsir ti dieu lempeng ka dieu belot ka dieu. Jadi kurang bisa dibayangkeun pohara jasa ka Sayyidina Umar. Anu di pasar kemis mah duri kitu kan tamu Umaran tamu. Gede gede. Liang irung teu kadeuleu. Liang irung sakitu gede teu kadeuleu kumis Sayyidina Umar teh. Tadi lempong gede di dieu kadi. Eta Sayyidina Umar eta. Ieu dicaritakeun dina tafsir. Di dieu godegan gadis. Cionggot datang ka dada kadi. Matana bureuleuk hideung, irungna gede. Kulitna hideung. Hideung teh lain hideung datang cara eta teh hideung Arab teh hideung Arab. Carang seuri. Panatua jawara sering-sering mah jore. Jawara tapi sering-sering hehe hehe. Jore teh bade ome budak atuh. Jore teh. Anu liwat. Teh nyaweun di luar teh naon cenah teh. Itu kebayang kurang pohara jasa Sayyidina Umar teh kos kitu masyaallah. Hiji kumisna gede mulintang. Kadua jenggotna sempong. Katilu dedeg pangadegna jangkung luhur. Nomor kaopatna sregep hideung. Jeung carang seuri Sayyidina Umar mah. Mun aya nu liwat cukup bae. Eta Umar. Asana eueuh. Lantaran Abu Jahal ge nu paling pake kasihan teh Sayyidina Umar. Abu Jahal geus ngomong, "Aduh ulah bae Umar asup Islam teh." Aing lamun Umar asup Islam, aduh. Aing ge kanyana mah rada geum. Permainan mah sarua jeung aing. Cuman jotoh sena. Begitu instruksi Kanjeng Nabi hijrah kedua. Berjumlah 82 ditambah jeung awewe 18 encan budak-budak marilu deui. Di antarana hijrah kedua ieu tokohna Ja'far bin Abi Thalib paman ku anjeun beserta istri Siti Asma bin Umais. Nomor kedua Kimikdad bin Asad. Nomor ketilu Abdullah bin Mas'ud. Nomor keempat Ubaidillah bin Jahas beserta istri Ummi Habibah. Nomor kelimana ialah sederetan orang-orang Yaman nu datang ke Mekah. Setelah datang ke Mekah asup Islam kabeneran dek ngerencanakan hijrah ke Habsyah kedua dipilukan ku Kanjeng Nabi. Orang-orang Yaman anyar asup Islam jung nilu kaditu salametkeun agama ceuk Kanjeng Nabi. Berangkatlah kaditu salah sahiji dulur dari Sayyidina Umar milu deka mana sih. Masing-masing lain masing-masing dekat mana kia baik kak kakak mah kakak atuh nyekelan agama nenek moyang kula mah geus iman yeuh ka Kanjeng Nabi Muhammad geus urang masing-masing dicekel eta luhur tampiling cuabuk jeger bae ngagoler dirinya diantepkeun ku Sayyidina Umar modar sia ngalawan ka aing jeung korban hiji Tapi nyana terus bentah. Eueuh, sina Umar culak cirek lompat. Lompat ka imah ngonci maneh. Ngonci matret. Isuk deuk berangkat. Sina Umar kadinya deung. Di deuleuan aya teu atuh budak. Eueuh, cacak kuy mun aya cacak sia kuy. Eueuh, padahal geus kerek kamar. Aman. Nyana bebeja. Kula dianiaya ku kakak. Warna kitu kula ieu moal kuat asana hirup deuk milu bae lah hijrah tadi. Oh, geus teu masalah. Berangkatlah hijrah nu tadi milu jeung ieu lah rombongan nu kedua. Tokoh-tokoh Mekah anu pilihan otakna anu tadina milu utar-atur strategi negara kuari ngilib. Ja'far bin Abi Thalib tokoh Mekah anu sangat luar biasa otakna cerdas. Lantaran Injil teh nyana talar. Perekonomianna pesat jasa pusat kota Mekah teh dikuasai ieu adalah ku Abu Thalib. Lain leutik-leutik Ja'far bin Abi Thalib teh lain leutik-leutik jelma, tapi nyana menghindar sabodo geus urang mending nyalametkeun agama deh. Dua mikdat. Strategis Mekah teh urusan pertahanan-pertahanan Mekah teh ketika nyalana hiji jeung Abu Jahal jeung tokoh Quraisy mikdat dia paling jajaran depannya paling ditakuti ku musuh-musuh ketika aya huru-hara lantaran nyana adalah sebagai panglima na mikdat ge mengasingkan diri sarua bae. Nomor katilu Abdullah bin Mas'ud sebagai pengusaha terbesar saat eta Abdullah bin Mas'ud teh mun aya nanaon jelema mohonna ka manehanna nyanalah anu ngembangkeun perekonomian di kota Mekah lantaran nyana nyalametkeun agama ditinggalkeun Mekah. Bayangkeun ku urang-urang kakarek boga beca bae geus wari geus teu bisa ninggalkeun imah-imah acan deuk ka mana mah aja ngaji ka Cilongok ieu urang ngaji ah ieu ngabeca ieu riweuh ieu pelekna bengkok ieu. Teu bisa nyalametkeun agama ku bengkok beca aja. Deuleuh Abdullah bin Mas'ud. Ditinggalkeun unta, ditinggalkeun segala rupa perekonomian nu nyana menguasai, tinggalkeun kitu keneh Ubaidillah bin Jahsy, kitu keneh sederetan-sederetan anu lain tokoh pertama berangkat hijrah kedua. Tah kakarak ieu mah menta izin ka raja. Terketahui oleh raja bahwa aya tokoh-tokoh Mekah anu hijrah teu bebeja nyalametkeun agama pajar teh hijrah teh deuk dagang bae geus bae teu nyahoan raja negus res Kanjeng Nabi terus dakwah leletikan-leletikan jadi gede di Mekah teh sabara taun eta di ditu hijrah teh 5 taun lain saeutik-eutik taun 5 tahun teteh di Abyssinia teh. Nah, Kanjeng Nabi instruksi hijrah kuari ka Madinah lantaran geus teu kuat jasa. Taunan eta pan Sayidina Umar asup Islam, mulai rada buka dada Kanjeng Nabi. Asal ngomong Islam ditukang geus aya Sayidina Umar. Sayidina Umar dipanggil ku Abu Jahal. Umar. Lalakon ieu kunaon ko bisa jadi asup Islam ge? Cek Sayidina Umar teh sakumaha kanyaho kula? Ieu encan aya ayat-ayat anu dibacakeun haju ngareteg hate. Kula dibacakeun Taurat, dibacakeun Injil biasa-biasa bae, tapi begitu dibacakeun Quran, masyaallah. Cek Sayidina Umar ieu mah lain lalagaan. Kula dibacakeun Toha asana nyeresep kana dibacakeun deui surat Maryam nyeresep ka jero hate dibacakeun deui Yasin nyeresep mentakah kula mandeuk ka asup Islam bae kajen ku kumaha tapi awas ya urang ulah perang tapi bisa cek Sayidina Umar waya perang-perang wae antara eleh jeung menang pokona mah mun di dieu menang di dieu eleh mun dinya eleh di dieu menang kon kitu amat Sayidina Umar jawara mah kitu bae di mamana ge ngomongna kitu bae jawara mah mulai kadenge Sayidina Umar asup Islam harus luar biasa. Kata dina Sayidina Umar teh langsung datang ka Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi keur meujeuna jeung sahabat. Muhammad, ya Rasulullah, Umar datang ka anjeun. Sedengkeun ieu pan geus dikieu-kieu bae tah, pedah. Cek sahabat teh, ya Rasulullah menghindar bae Umar antep. Antep. beki datang, beki deket, beki deket. Datang di hareup kitu. Kanjeng Nabi di dieu. Sahabat kabeh, ah asana ieu mah geus. Geus di dieu kabeh sahabat. Muhammad Hasan. Eta kunaon pedang? Tepluk. Jih, cam sahabat teh pedang ragag. Pedang ragag datang gusruk bae ka hareup. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Ku Kanjeng Nabi terus ya. Dipeluk ku Kanjeng Nabi. Sahabat kabeh caranika. Wah, anu luar biasa. Lantaran tokoh lain leutik tik-tik tokoh Sayyidina Umar mulai napas Islam rada gede. Luar biasa. Tah Kanjeng Nabi ditinggalkeun ku para sahabat nu tadi. Tokoh-tokoh Mekah teh kuari aya deui kalang dada anu luar biasa. Ieulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Mah Sayyidina Umar kuari nu kokoar bae. Kanjeng Nabi na mah saeutik kokoarna Sayyidina Umar anu gede. Asal aya naon mah cek Sayyidina Umar dani ya Rasulullah. Tinggalkeun kula anu tanggung jawab. Beuheung. Geus kok kitu bae Sayyidina Umar Madinah Bukhari na ge dani ya Rasulullah. Mun aya naon ngomong musyrikin dani serahkeun kula maksudna dani teh. Gas ku kula mah. Beuheung. Geus Kanjeng Nabi ge eta teh geus sibuk asal aya naon mana. Kaela tenang mar tenang. Kula wae kahayu geus kieu. Asal Kanjeng Nabi berangkat Sayyidina Umar di dieu. Asal musyrikin rada kenceng bae toel dani. Eta urang lamun kos kitu hirup resep jas. Heuh lamun aya jawara haju jadi kalang dada kiai, masyaallah. Atuhan ieu mah jawara nangan teu ngegel doang. Sawareh tapi. Tah ieu teh Sayyidina Umar lain lalaga. Masyaallah dina Bukhari geus dijelaskeun dakni ya Rasulullah. Serahkeun ka abdi, tinggalkeun. Ku abdi geus tuan mah ka tukang geus. Mantak asal aya Kanjeng aya Sayyidina Umar musyrikin. Tungkul nih sia. Mal bisa. Mulai harus tepati ngaganggu teuing. Nah Kanjeng Nabi rada aya napas. Terus dakwah-dakwah tapi penganiayaan anu luar biasa. Sayyidina Umar ge hampir teraniaya. Sayyidina Umar rusak itu gagana geus dikakalakeun. Komo Kanjeng Nabi mah ku Abu Jahal. Dek dibunuh pan waktu diopenbarkeun ge. Saha anu meunangkeun Muhammad? Hirup atau pae? Dibere 1000 anta. Eta teh kapan di Mekah memeh hijrah ta. Mulai kuari Kanjeng Nabi siap hijrah. Gancang caritana hijrah lah ieu masih keneh nu kitu hijrah kadua masih di Abisinia keneh. Nah ieu mah dek nyaritakeun lanjutan ayat anu kamari la tajudan asyaddan nasada wa talil ladzina amanu yahud. Yakin anjeun Muhammad bakal manggihan kapang bangkawarah musuh nu ngamusuhan ka jelema anu iman teh ta adalah Yahudi jeung musyrikin al yahuda wal ladzina asyraku wal manggih Muhammad pang bangkawarah bangkawarana pang biadab-biadabna Yahudi. Mentak cek Kanjeng Nabi sing hade Yahudi mah ma khala yahudiyun bi muslimin illa hamma biqatli. Tepati duduaan Yahudi jeung Muslim kecuali dijeroh hatena boga maksud deka buluh bae di mana bae iraha bae di mana bae kitu bae Yahudi mah asal duduaan bae jeung mukminin jeung muslimin ndek na ngabunuh bae mantak moal eureun-eureun Yerusalem moal eureun-eureun Yahudi Bani Israel moal eureun-eureun di Gaza lantaran Yahudi geus persekutuan jeung Nasrani Amerika moal eureun tamah. Di awal geus dicaritakeun lantanan kitu walan tardo angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a mil latah yahudi antak cek Kanjeng Nabi mah qala yahudiyun bi muslimin ila hamma bi qatli tepati duduaan yahudi jeung muslimin kecuali nyana mandut negara kebaik. Kayalah Kanjeng Nabi menghindar ka Madinah ngan aya ayat nu salanjutna wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Yakin anjeun bakal manggihan Muhammad kana pang deket-deketna manusia dedeh jeung nyaahna pang nyaah jeung pang dedeh-dedehna kajelema anu iman sabalik nanu tadi munu tadi mah manusia nu pang bangkawarah bangkawarana ku ari mah manusia nu pang dedeh-dedehna nya eta jelema anu ngaromongna inna nasoro kami mah agamana nasoro nasaranu ieu dalika nu mantaknya na boga kadedeh boga kanyah pohara jasa kajelema mukminin bi anna minhum kisisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun sebab nasoro-nasoro eta mah di antara maranehanna aya ulama-ulama ahli Injil aya tukang-tukang ibadah aya pendeta-pendeta jeung wa annahum la yastakbirun nasoro-nasoro eta mah henteu takabur ku turunan henteu agul ku payung butut nyana mah rendah diri tawadu mencek Allah bener-bener mencek Allah salah-salah henteu nyalahgunakeun ayat-ayat Injil mun dina Injil bakal datang Muhammad nyana keur ngarep-ngarep mun dina Injil dijelaskeun bakal aya Al-Qur'anul Karim nyana keur ngarep-ngarep iyalah nasoro-nasoro ieu bakal kapan nya ka anjeun Muhammad. Nu mantak Kanjeng Nabi begitu hijrah teh ka Madinah sanggeus teh hijrah mulai aya perseteruan-perseteruan jeung Yahudi tidinya perang Badar Kanjeng Nabi sanggeus teh perang Badar kucar-kacir kapan musyrikin jeung Yahudi teh perang diawali ku perang Badar sanggeus teh perang Badar selesai tokoh-tokoh Quraisy teh terbunuh di antaranana Abu Jahal terbunuh jeung tokoh-tokoh nu lain. Wah, Islam masyaallah luar biasa. Musyrikin-musyrikin Mekah kuari kesulitan, tinggal aya hiji deui. Yeah. Urang teh kuari tokoh urang 17 terbunuh ieu teh di Badar teh. Kuayana sakitu eueuh deui tokoh anu hijrah ka ditu urang bunuh kuari mah. Yo urang datang. Musyrikin Quraisy ngutus dua tokoh. Nomor kahiji tokoh nu diutus eta adalah Amr ibn As. Nomor kedua Abdullah bin Rubaiyah. Bihadaya ila Najasyi dengan membawa hadiah-hadiah dipersembahkan kepada Raja Najasyi ialah Dajanegus. Maksudnya liyarudhum ilaihi supaya ngembalikan raja tersebut ka jelema-jelema nu hijrah di Habsyah supaya kembali ke Mekah ndek dibunuh ku nyana kabeh. Iyalah rencana jujore jasa musyrikin mah langsung datang ke negara Habsyi. Sehingga langsung datang ke negara Habsyi nyana mawa hadiah anu luar biasa lobana maksudna supaya ditanggapi. Datang nyana ke negara Habsyi langsung berhadapan dengan raja. Sebab ieu mah tokoh anu luar biasa. Sanggeusna datang ka ditu ka raja nyana bebeja, wahai Raja Habsyah, dengan segala hormat saya datang dari negeri Mekah untuk memberitahukan kejadian-kejadian yang unik luar biasa dan mengerikan supaya anda tahu bahwa qad kharajna fina rajulun safahu kulli quraish. Di Mekah aya hiji budak ngora otakna tolol otakna goblok nu ngaran Muhammad nyana geus hijrah ku ari ka Madinah sanggeus sakitu nyana ingin huru-hara terus lama di Mekah diacak-acakan kota Mekah ku ari teh agama urang diacak-acak ku nyana terus di Madinah nyana ingin kekuatan sanggeus sajeun kekuatan kami perang Badar kalah kami tokoh urang teh kunyana geus dianggap sauyunan pan tokoh urang teh waduh halalancur perang eleh urang teh kuayana sakitu dengan sangat nyana teh ngaku nabi akhir zaman ngaran Muhammad naima saeutik doang ieu qad ba'atsa ilaika birahtin min ashabihi. Anjeunna 5 tahun ka tukang pernah ngutus utusan ka negeri anjeun ka dieu ka Habsyah untuk merusak negara ieu. Untuk ngarusak kaum di dieu. Cek ku tuan raja coba di negara Habsyah ieu. Mungkin nyana geus dakwah geus acak-acakan buah agama di negara ieu. Kula datang ka dieu dengan segala hormat kepada tuan raja hanya untuk memberitahukan kekacauan-kekacauan di Mekah dan di Madinah dan kekacauan di negeri Anda sendiri. Dengan demikian, saya mohon kepada Tuan Raja untuk mengembalikan orang-orang yang ngeli, yang hijrah ke negeri Anda supaya langsung ditandatangani. Pulang. Maksudnya mau apa? Akan saya bunuh satu persatu untuk membalas Badar. Deui, sebab ieu mah lain deui perang teh. Alah lancur kieu geus ku kami bakalna diparehan kabeh. Cek raja keheula. Segala rupa permintaan-permintaan anjeun ku kami geus kadenge, tapi kami can ngadenge langsung tinu hijrah ka dieu. Hatta nas'alahum, kami deuk nanya heula coba ka dieu deuk naon. Amaro bihi, marentah Tuhan Raja supaya dihadirkan tanu hijrah ka dieu. Hayo coba ka dieu kabeh. Akhirna dihadirkeun. Tanya ku Tuhan Raja. Ngan samemeh nanya Tuhan Raja teh, maqala lahum. Ngomong ye pegawa-pegawa Tuan Raja teh termasuk orang Mekah Amr bin As, deuleukeun coba geraknya na mun teu akur lah geus ulah loba omong maning usir bae. Ulah kitu cek Tuan Raja. Urang make tata cara jeung kasopanan. Coba hayang nyaon. Ngabengbreng raja utusan Mekah di dieu jeung para penggawa-penggawa menteri-menteri di dieu jeung para penggede gubernur bupati ka dieu. Ditonton ieu lain lalagaan di istana kerajaan Najasyi di Abyssinia. Datanglah melalui pintu. Begitu datang kadinya ngabring kabehan make tahiyat anu rapih luar biasa. Sidakep kabehan sanggeus sasidakep yasta'zinu auliyaullah. Cek manehanna mohon maaf kepada Tuan Raja dan segenap yang hadir di sini, saya sebagai wali-wali Allah mohon maaf izin untuk masuk. Bahasana kos kitu tah. Kami adalah wali-wali Allah, mohon izin untuk diberi izin masuk. Cek eta teh tanuduhan. Tuh, ngomong wali Allah, pantes sopan eta kaula. Sopan eta kos kitu, geus make tahiyat naon eta lalakon kos kitu. Geus meningan ulam, ulam kebel-kebel balikeun bae geus hancur. Ish, tenang. Tenang. Cek Tuan Raja izadu lahum izinan. Dengan kumaha bae caranya na bertahiyat bertata krama silahkan. Asup eta kekal di pintu gerbang. Begitu asup, marhaban bi auliyaillah. Cak Tuan Raja, selamat datang, berbahagialah kepada wali-wali Allah. Cak utusan teh pan kieu amat sih. Beda jeung dipake ka haya. Geto wali, ulah nyebut wali Allah. Ih, naonna? Setan gitu. Tenang, tenang. Falamma dakhalu alaihim salamu barang arasub kabehan urug salam. Assalamu alaikum. Sopan luar biasa. Raja can ngajawab lantaran can Islam ngan tungkul doang. Tungkul tetep. Mulai di dia reaksi pakol roh tu minal musyikin ayuhal malik. Alain naro anna sabakna annahum lam yuhayyuka bitahiyyatika allati tuhayyu biha. Lain taku lages jarita bahwa sing hade lamun lain make tata krama nu biasa dipake tata krama ka Gusti ka Tuhan. Ta ieu teh pan teu sambarangan, berarti nya geus kalawan ka urang. Geus ieu mah lain sambarangan tamu nu kos kieu mah ulah dibere embar maning usir bae. Sebab nyana geus make tata krama, nyana sorangan teu make tata krama nagara urang jeung agama urang. Maning usir bae eta kaum kabeh, gubernur menterina ngaromong kitu kabeh, ngan raja doang henteu. Utusan Mekah kitu, menteri-menterina kabeh, penggawa-penggawana kari itu kabeh. Geus ulah kebal-kebal maning usir bae, mah bahaya ieu mah hileud. Hileud ieu mah bahaya. Tapi Tuan Raja tenang heula. Tenang heula, tenang. Urang dengikeun heula kalem bae. faqala lahum al malik cek tuan raja mana'akum an tuhayyuni bitahiyati kunaon anjeun teu make tata krama nu sok biasa dipake tata krama ka kuring make tata krama cara-cara urang dina Injil kunaon teu make kos kitu qalu cek rombongan Mekah nu hijrah teh inna hayyainaka bitahiyati ahli jannah wa tahiyatil malaikat kami kuari geus berubah make tata cara penghormatan ahli surga jeung penghormatan malaikat. Waduh eta tegep jasa ngomong. Di hareupeun raja disaksian ku seluruh penggede-penggede tapi tegak teh eta. Atuh moal nyalametkeun agama kam ka ditu lamun henteu agama nu dibawa misina. Lamun urang mah poya pelih kos kitu teh. Ieu mah henteu kami geus berubah make tata krama geus lain make tata krama cara tata krama nu biasa kami make tata krama bitahiyati ahli jannah wa tahiyatil malaikah cek raja Najasyi ma yaqulu sahibukum fi Isa wa ummi coba salah seorang di antara anjin maju ka hareup dek ditanya heula-heulanan ulah wa kanyaritakeun tahiyat ahli surga jeung tahiyat malaikat dek ditanya heula kumaha coba tentang sahib anjeun mengenai Isa jeung ibuna coba tolong dijabarkan saha eta Isa Ja'far bin Abi Thalib maju ka hareup cek Ja'far Isa adalah huwa Abdullah wa rasuluh wa kalimatullah wa ruhum minhu alqaha ila Maryam al-Azra Isa adalah bukan Tuhan Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah dan Isa adalah kalimatullah dan ruh minallah yang dilahirkan oleh Siti Maryam Al-Azra bukan Tuhan Masya Allah eta dihareupeun Kristen eta anu dua teh utusan udah ngabunuh sikat habis tenang Masya Allah poharaku gagah-gagah tinggi Ja'far teh. Cek Raja Najasyi coba tolong jelaskan tentang Maryam. Saha eta Maryam? Ya annaha al-azra'ul batul. Maryam adalah seorang wanita perawan yang murni, yang bagus, yang berpangkat siddiqah. Dia adalah bukan istri dari Tuhan, dia bukan itu anak Tuhan. Dia adalah hamba Allah yang diangkat oleh Allah menjadi siddiqah, bukan siapa-siapa. Jawabanana begitu tepat bener eta Ja'far bin Abi Thalib. Sanggeusna kitu Raja Najasyi turun ka handap nyopot kayu. Copot kunyana kayu dikieukeun. Diacungkeun, dikieukeun eta kayu. Cek Raja Najasyi ma zada sahibukum ala ma gola Isa qadr hadha ud teleuih nanaon Isa nukumaneh dianggap pangeran-pangeran teangan sakadar seperti kayu iya sarwa bae Isa makhluk kayu iya ge makhluk jelema nu ngucapkeun di hareup nu bernama Ja'far bin Abi Thalib nyaritakeun tentang Isa dan Maryam persis sakumaha nu aya dina kitab Injil teu leuwih teu kurang berarti bener ieu jelema. Kabeh larang tuh. Ku raja kieu amat ieu. Waduh. Ahina pakarihal musyrikun kabeh belu musyrikin kana ucapan tuan raja wa taghayyarat wujuhuh berubah kabe borom hampir nyerang ka tuan raja tenang cek tuan raja urang teh kuari kieu sportif naon anu aya dina kitab Injil jelaskeun bener cek Injil bener berarti salah cek Injil salah dina Injil dijelaskeun bahwa engke bakal aya nabi akhir zaman anu ngaranna eta adalah Muhammad Ja'far geus ngajelaskeun sifatan-sifatan Muhammad Ja'far geus ngajelaskeun tentang keberadaan Isa adalah Abdullah wa Ruhullah Ja'far geus dijelaskeun tentang Siti Maryam hanya seorang wanita perawan yang kemudian diberi oleh Allah siddiqah kemudian punya anak yang bernama Isa dia menjelaskan Injil menjelaskan seperti itu kenapa kamu mengada-ada karungkul dari kami ngaranna geura aja atuh kaum heuna usuk bebeksakeun diri ulah sok memaksakan diri. Cek tuan raja iqra'u, coba bacakan sababaraha ayat anu mengenai tentang keberadaan Muhammad. Ja'far bin Abi Thalib langsung ke hareup macakeun Al-Qur'an surat Maryam. Dibacakan ku Ja'far, sanggeus tadi bacakan ku Ja'far careuri kabehan, terutama tuan raja. Sebab di jerona aya bahasa kisisina waruhbaniyah. Sarua jeung ieu kabeneran dina ayat ieu nyaritakeun penjabaran-penjabaran pembacaan Ja'far bin Abi Thalib anu kamari dijelaskan bi anna minhum kisisina waruhbana wa annahum la yastakbirun. Cek jeta raja teh ieu bener lain lalagaan sabae anu nyalahgunakeun Injil sing hade ieu nu asli nama kieu ieu eta utusan nu ti Mekah teh ha utusan ti Mekah geus dijebi bae. Kandas berarti kandas ieu Muhammad ieu sihirna ku hebat-hebat teuing datangkan di nagara batur ge haju percaya kieu teu beres ieu Muhammad ieu nyana Noel bae tuan raja karena situasi tidak mendukung situasi tidak kondusif naon eta kondusif aing teu nyaho saya pulang aja. Tidak beres ieu tidak beres sekian ya udah kamu pulang sana. Sampaikan kepada orang-orang Mekah bahwa orang-orang yang hijrah ke Habsyah, ke Habsyah, ke Abesinia, saya sebagai rajanya tolong salamkan bahwa utusan ini adalah benar sekali dan Muhammad itu adalah betul-betul nabi akhir zaman. Ulah loba omong tuan raja. Ulah dikemangkeun tong ngomong geus kitu tah. Geus, sama tinggal. Wah, paeh-paeh ya. Balik kudu sapa. Sial cek dina. Aing mau hadiah. Hadiah tu punya nak dicokot, yang anak kos itu. Masya Allah, akhirnya Raja Najasyi lantaran ayah utusan ti Madinah supaya mengembalikan orang-orang yang hijrah ke negeri nak, maka Raja Habsyah maca, sanggesa maca surat ti Kanjeng Nabi. Dikumpulkan sebanyak orang yang tadi hijrah 82 laki-laki kemudian 18 wanita disertai dengan wanita budak-budak jeng rombongan-rombongan tiaman dibejakan ku kitu naon ngarana raja bahwa anda ini segeralah pulang ke Madinah dikawal dengan pengawalan yang ketat oleh pengawalan negeri kami sebanyak 80 dikawal ku 80 cek sakalbat 70 pengawalan dikawal mulai naik kapalna supaya selamat kabeh dikawal datanglah ke Madinah dengan pengawalan yang ketat diawali di kitu ngaranna dikawal ku 70 bala tentara datang salamkeun cak raja Najasyi kula sebagai raja anu geus ngamankeun ieu umat Muhammad ka negeri kami alhamdulillah eueuh nanaon cuman aya nu maot satu ialah maot eueuh masalah tau mah maot biasa wungkul istri daripada Ummi Habibah suami daripada Ummi Habibah manehanna maot di Abesinia na ieulah cuman satu yang meninggal maka dengan demikian amankan di jalan diamankeun ku 70 bala tentara sampailah ke Madinah diserahkan sampai ke Madinah teh salam ti tuan raja Negus Habsyah dengan salam rendah hati beliau telah masuk Islam telah mengucapkan dua kalimat syahadat dan saya supaya menyampaikan syahadatnya kurang lebihnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kanjeng Nabi ngadua, Masya Allah, Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Dukungan anu luar biasa. Nah, begitu datang, Gusti sampaikan salam. Terus, eta Kanjeng Nabi didinya macakan surat Yasin. Nuzilat fi wafdin Najasyi al-Qadimina alaihim minal Habsyah. qara'a alaihim surat Yasin. Kanjeng Nabi macakeun caralik-caralik wahai utusan Raja Najasyi sebanyak 70 calikeun di dieu. Dariu kabeh. Ye anu mantas hijrah caralikeun di dieu belah katuhu. Belah katuhu anu mantas hijrah Sayyidina Utsman, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib caralik. Dia utusan-utusan Raja Najasyi anu mantas ngawal cal. Kanjeng Nabi diharap kupingkeunnya kusadayana zul Kanjeng Nabi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira abauhum fahum ghafilun. Terus datang ka anggeus cariri kabeh. Ialah ayat anu dibacakeun ku Kanjeng Nabi ka utusan. Sampaikeun ayat eta ka ditunya engke di mana anjeun parulang. Mantak wa idza sami'u ma unzila ilar rasul tara ayunahum. Begitu ngadarenge eta utusan-utusan. Utusan-utusan ti Raja Najasyi termasuk anu digambarkan alladzina qalu inna nasara. Begitu ngadengekeun kana urayan-urayan surat Yasin ti Gusti Kanjeng Rasul taro ayunahum kadele mata-matana tetafidu minadami ngabarbai cariri luar biasa. Sedih menang anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala beserta para kaum-kaum muslimin mukminin anu tarihla arasup Islam na ge ngadengekeun surat Yasin teh harita cariri kabeh tafidu minadami mimma rafu minal haqqi lantaran nyahuun bahwa ieu teh bener. Resi kandungan Al-Qur'anul Karim nu dicaritakeun dina kitab Injil teh adalah bener. Didengekeun kumanehanna nu bakal disampaikeun ka Raja Najasyi kuluna nyana ngomong di hareupeun Kanjeng Nabi. Rabbana atina pangeran abdi sadaya bere abdi Gusti sodak nabi-nabi kawa kitabika. Nah bener ke nabi sadaya ka kitab Gusti jeung ka nabi Gusti ka nabi Gusti jeung ka kitab Gusti faktum nama asyahidin Gusti abdi mohon dicatat dibarengkeun jeung jelema-jelema anu nyaksian anu ngabalalenerkeun kana Kanjeng Nabi jeung kana kitab Quran. Wa qalu jeung ngaromong anjeunna dina ngajawaban jelema-jelema anu nyengserikeun kana Islam. Saat eta rombongan-rombongan negara Najasyi arasup Islam tadi pantau ku Yahudi-Yahudi, dipantau ku musikin-musikin Mekah, ai praktek sugan teh mah pemantauan eta teh bakal ngangeunahkeun lantaran dianggapna ku Yahudi-Yahudi teh bakal ngadukung agama Yahudi jeung agama Nasrani, tapi ternyata orenganan mawa misi asup Islam atuh dijejeleh atuh disengserikeun atuh dianiaya hampir kena penganiayaan ya andai bait Yahudi-Yahudi. Cek mana anak-anak kulawan tarolol tein anjen ti nagara besini anu sakitu jauh naka dia sugan temangan seukur ndek naon gitu ngaping doang tapi ternyata orang anjen teh ngelepaskan agama nenek moyang anjen ku bolon-bolon tein ku tolol-tolol tein ku goblok-goblok tein atuh kunaon mimilu ka agama anu anyar tolol. Dijawab ku mana anak-anak malana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq malana wa qalu cik maranehanana malana naon atuh ka kami kabehan la nu'minu make jeung teu ngimankeun ka Allah jeung ka Al-Qur'an anu diturunkeun ku Gusti Allah da bener Al-Qur'an tegese Qur'an. Ailamani alana minal imani mau jadi muktadi eueuh nu ngahalangan ka kami kudu teu iman mah lantaran aya tanda-tanda kebenaranana Muhammad kebenaran Al-Qur'anul Karim wa natma'u ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumil sholihin. Harapan kami eueuh deui iwalti pangeran kami Gusti Allah teh ngasupkeun ka sorga babarengan jeung jelema nu saleh kabeh. Pan urang cicing nyekelan agama Injil, nyekelan agama Nasrani, nyekelan kitab Injil teh pan urang ge hayang ka sorga. Sedengkeun dina kitab Injil geus dijelaskeun bakal aya nabi akhir zaman ngaranna Muhammad, kitabna kitab suci Al-Qur'an. Lamun bener-bener urang nyekelan kitab Injil hayang ka sorga, wani kudu pindah agama ku ari ka agama nu dibawa ku Kang jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah atuh hayang ka sorga make teu daek pindah. Harapan kami eueuh deui wa natma'u kami ngarepkeun ayyudkhilana rabbuna. Allah pangeran kami ngasupkeun ma'al qaumis sholihin, ngasupkeun ka sorga babarengan jeung mukminin-mukminin. Dijawab ku Gusti Allah, fa asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anhar. Cek Gusti Allah, fa asabahumullah, maka ngaganjar Gusti Allah mere pahala Gusti Allah ka jelema-jelema eta bima qalu ku ucapan manehanna. Dibere jannatin tajri min tahtihal anhar, yakin dibere surga nu surga teh geus digambarkeun ku indah-indahna. Tajri min tahtihal anhar, henteu gersang surga mah di sisi, digigir, di luhur, di handap, cai curcor ka mana-kamana. Eta kakara gambaran caina doang, sebab tina cai bakal sagala rupa jadi indah. Geus cukup bae heulana ngagambarkeun kaindahan surga tajri min tahtihal anhar. Bari di ditu teh di alam surga teh lain sataun, dua taun, 100, 200 taun horengan anu kholidina fiha, seneng di surga. Nawazalika eta surga teh jazaul muhsinin, babalesna jelema anu nyieun kahadean kabe iman ka Allah, iman ka Kanjeng Rasulullah, iman ka kitab Al-Qur'anul Karim. Balik nyana ka negeri Najasyi, disampaikeunlah surat Yasin jeung berbagai pesan ti Kanjeung Nabi. Balik beuki mantep bae Raja Najasyi, maca dua kalimat syahadat deui, ngegeleger di nagarana, terketahui oleh seluruh negara, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kacau walau negara di mana. Mentak begitu Raja Najasyi maut, Kanjeng Nabi salat gaib di Madinah. Shalli ala mayyiti Negus An-Najasyi al-Gaib. Allahu Akbar. Ayana salat gaib teh dimimitian ku Kanjeng Nabi nyolatkeun Raja Najasyi. Masya Allah. Kumaha jelema nu kalalafir? Walladzina kafaru, ari jelema nu kalalafir mah anu nyekelan Taurat keukeuh, nu nyekelan Injil keukeuh, agamana terus-terusan Kristen, bari tahrif Kristen nawa kazabu bi ayatina, jeung ngabohongkeun ka kitab-kitab urang, ka ayat-ayat urang, ka ayat-ayat Allah, ka ayat-ayat Allah anu agung yakni Al-Qur'anul Karim. Tah jelema nu kalapir kitu mah ulaika ashabul jahim. Yahudi-Yahudi, Nasrani-Nasrani, Katolik-Katolik, Protestan-Protestan, nu ayeuna eta adalah ulah sabeutanana deui, ulah mangmang deui, ulaika ashabul jahim, bakal ngerebek, dikulum, dipanggang, disate di neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Urang mah alhamdulillahirabbil alamin, sakieu urang dibere sehat alhamdulillahirabbil alamin, dibere jagjag, dibere ngeunah dahar, ngeunah nginum ala kadar kendaraan, keur bogana alhamdulillah, keur teu bogana urang bisa nyewa. Lah jadi dunia masa kedeng ieu, tapi di akhirat tadi geus dijanjikeun ku Gusti Allah jannatin tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan urang kabehan nu aya di dieu khususna umumna mukminin mukminat sadunya, mudah-mudahan diampura dosa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, ditegerkeun iman Islam mukminin mukminat sehingga henteu kagoyahkeun ku badai-badai naon bae nu datang, sehingga urang kabehan disalametkeun fid dunya wal akhirah diberkati umil Qur'an. Al-Fatihah.